sudah tak bersinar lagi. Hanya awan hitam tipis yang tampak berayun beriring. Ketika angin malam berdesir mengusik rimbunan semak tua yang mengering, sesekali terdengar sayup jerit burung malam menyeruak membelah. Saat sejuk embun mulai membasahi malam yang tengah terlelap, gurat keheningan alam seketika lenyap tatkala remang cahaya suluh membias di pekatnya malam. Riuh lolongan anjing-anjing kampung menyala, garang menyahut cacian, kerombolan warga desa memaki seorang gadis cantik. Suci, gadis malang yang menjadi korban keberingasan warga memelas memohon ampun. Tatapan nganar mengiba, Suci tak mampu meredam emosi para warga. Serempak warga pun membantai Suci yang dituduh sebagai dukun santet di desa itu. Tendangan, pukulan, sabetan dan tusukan benda tajam menghujam ke tubuh mulut Suci. Suci tewas mengenaskan dengan mata terbelalak. Dan Suci pun bersumpah, di malam ini, malam Jumat Pahing, tanah ini saya kutuk selamanya. Selang waktu berganti, gemerlap kehidupan malam metropolitan menghentak menyapa kaula muda. Empat remaja masa kini tengah asik menikmati dentuman musik di sebuah klub. Dalam perjalanan ke tempat lain, mereka berempat terjaring rahasia polisi. Ramon yang membawa sekelinting ganja terpaksa gelap mata melawan aparat dan melarikan diri. Dika memacu mobil dengan kecepatan penuh hingga berhasil lolos dari kejaran aparat. Sampai akhirnya terhenti di persimpangan jalan. Di tengah kebimbangan, mereka menemukan sebuah rumah sakit tua yang besar dan bertingkat, suram dan berdiri kokoh tepat di atas tanah terkutuk, tempat di mana Suci dibantai. Namun Ramon tak peduli dengan keangkeran bangunan itu. Dia nekat masuk ke rumah sakit itu untuk meminjam telepon, meski teman-temannya melarang. Naas bagi mereka, karena malam itu adalah malam Jumat Pahing. Dan teror malam Jumat Pahing terkutuk pun dimulai. Tampak wajah hantu Suci setengah menunduk. Thank you. menatap tajam sambil tersenyum. Memeringai menyambut kedatangan Dika, Ramon, Joanna dan Sela dari lorong rumah sakit yang suram. Tak cuma teror hantu suci, teror hantu-hantu penasaran yang mati terbunuh di rumah sakit itu juga mengancam keselamatan jiwa Dika, Ramon, Joanna dan Sela. Akhirnya mereka selamat lari dari teror hantu suci sekaligus menguak misteri tanah terkutuk itu.